Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan kajian kita Raudhatul Uqala karya Imam Abu Hatim Muhammad bin Hibban Al-Busti rahimahullah, masih pada bab istihbabul mu'akhat lil mar' ma'al khas. Al-Mu'allif Imam Ibn Hibban menyatakan wa yatanakkabu muhasadat al-ikhwan li'annal hasad lis-sadiq min saqamil mawaddah. Dan hendaknya pula orang yang berakal, uqala, menjauh dari hasad kepada ikhwannya, karena hasad kepada teman, sahabat adalah dari penyakit mawaddah, penyakit cinta. Ini bisa merusak kecintaan dan ukhuwah, persaudaraan antara kamu dengan temanmu. Hasad, seperti kita tahu, penyakit, as'alullah al-afiyah wa salamah, sifat tercela yang Allah cela dalam Quran, Rasulullah SAW, dalam sunnah, banyak nusus menyebutkan itu. Dan itu sifat Yahudi yang Allah sebutkan celaan kepada mereka. Am yahsudunan nas ala ma'atahumullahu min fadlih. Bagaimana mereka hasad kepada orang lain karena keutamaan yang Allah berikan kepada mereka. Hasad, keinginan seseorang agar kebaikan atau kenikmatan yang ada pada orang lain, bahkan itu temannya sekalipun, untuk tercabut darinya. Dan dia bertingkat-tingkat. Yang paling buruknya hasad agar kenikmatan itu hilang dari teman dia yang mendapatinya. Disebutkan itu terburuk karena orangnya cukup merasa puas, wal'iyadzu billah, kalau kenikmatan itu sebagai kenikmatan karunia dari Allah hilang. Dia lebih senang itu hilang, tidak ada, ketimbang itu ada dia lihat. Dia cukup puas walaupun itu tidak pindah kepada dirinya. Karena ada bentuk hasad pula, dia berharap kenikmatan atau kebaikan yang ada pada orang lain itu tercabut darinya dan pindah padanya. Dia yang punya, dia yang miliki. Kenikmatan sebagai kenikmatan karunia dari Allah masih ada. Itu pun sangat tercela. Tapi lebih tercela lagi kalau dia pun enggak berharap pada dirinya, enggak ingin itu pindah pada dirinya, dia cukup puas, yang penting enggak ada itu kenikmatan, jangan diturunkan oleh Allah. Dia enggak rela kalau orang lain mendapati kenikmatan itu. Hasad ini bisa pada perkara duniawi, bisa pula pada perkara ukhrawi. Perkara duniawi ya urusan dunia. Fulan punya harta, punya benda, punya kekayaan yang tidak dia miliki, hasad. Atau itu perkara ukhrawi, fulan punya ilmu yang tidak dia punya, fulan menguasai suatu masalah ilmiah atau cabang ilmu tertentu yang dia enggak kuasai, dia enggak tahu dan tidak bisa ilmu itu, sementara fulan saudaranya dikenal pintar dan bagus dalam cabang ilmu itu, hasad dia. Semua ini hasad dan tercela. Baik itu dalam perkara-perkara ukhrawi maupun perkara duniawi. Pada dasarnya, seperti kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, hasad itu hampir ada pada setiap orang. Ini muncul sifat hasad itu ketika melihat orang lain bisa atau punya, memiliki yang tidak dia bisa, yang dia tidak miliki. Muncul hasadnya. Cuman bedanya kalau orang mukmin, orang karim, berjuang sekuat tenaga dia, berdoa kepada Allah, itu segalanya, untuk mengusir dan melawan itu, membuang sifat hasadnya. Terus dia berlindung diri kepada Allah, terus dia perangi itu sifat, dan tidak dia tampakkan sebisa mungkin kepada orang lain. Ini misalnya kalau itu di depan orang, ya dia tampakkan kebaikan atau doa, misalnya, fulan dapat ini, fulan bisa beli itu atau mampu masalah ini. Oh iya, masya Allah, Allah yubarik fi, semoga Allah barokai dia, semoga Allah mudahkan urusannya. Enggak ditampakkan begitu, didoakan baik dan semisalnya. Tapi orang jelek, wallahiyadzubillah, tidak kuasa untuk dia segera menampakkan hasadnya dengan kata-kata ataupun dengan sikap dan perbuatan. Dia tampakkan sehingga orang bisa membaca kalau dia sedang hasad. Orang bisa tahu dari tutur kata, dari sikap. Nah, misalnya contoh tadi, fulan anu dapat ini, punya itu, beli ini, menguasai masalah ini. Dia tampakkan hasadnya. Ya itu enggak seberapa, masalah gitu aja kok. Eh, cuman itu yang dia punya. Ada apa kalian banggakan? Itu yang kalian tahu aja, kalian kan gak tahu yang lainnya. Ya apa fulan itu sebenarnya? Ngapain komentar-komentar semacam ini? Apa tujuannya? Hasad, gak ada lain. Dia gak bisa menahan diri untuk keluar hasad itu dari lisannya. Tampak. Wal'iyadzu billah. Nah, seperti kata Imam Ibnu Hibban, al-hasad lis-sadiq min saqamil mawaddah. Itu penyakitnya cinta, penyakitnya ukhuwa, dan akan rusak hubungan, akan rusak persahabatan dan persaudaraan. Karena hasad enggak akan berhenti dalam hatinya saja, hasad begitu. Dia akan ungkapkan itu dengan kata-kata, dia akan tampakkan itu dengan sikap atau perbuatannya. Mungkin wajahnya dia pasang sedemikian rupa, menunjukkan gak senang. Gak akan langgeng hubungannya dengan ikhwannya, gak akan langgeng, mudah putus. Dan itu penyakit, penyakitnya mawaddah. Dan seperti ulama sebutkan, tidak ada penyakit-penyakit kalbu yang seperti hasad ini, di mana orangnya tersiksa pada dirinya, terazab. Alhamdulillah. Dia gak akan bisa tenang. Makan dia gak nyaman, tidur dia gak bisa nyenyak, perasaan dia enggak pernah tentram, hatinya terus bergemuruh, enggak pernah terazab dia pada dirinya. Penuh dengan kebencian, penuh dengan mangkel, penuh dengan sakit hati. Kenapa fulan bisa ini? Kenapa fulan punya ini? Kenapa fulan memiliki ini, ada padanya ini, sementara itu tidak ada padaku? Dia tersiksa pada dirinya. Tidak seperti penyakit-penyakit kalbu yang lain. Hasad menyiksa bahkan pada orangnya sendiri. Bagaimana yang semacam itu diridhoi oleh orang yang berakal? Hasad tercela. Enggak terima, enggak puas, enggak rela kalau ada orang lain Allah berikan padanya kenikmatan ukhrawiyah atau duniawiyah, sementara itu tidak ada padanya. Dan secara tidak langsung dia sadar tidak, dia tidak terima dengan pembagian Allah. Karena yang memberikan itu semua Allah. Allah yang bagikan, Allah yang berikan, dia enggak terima. Kama annal jud bil mawaddah a'zamul badl. Sebagaimana pula di sisi lain yang bertentangan, al jud bil mawaddah a'zamul badl. Sikap atau sifat derma dalam kecintaan, dalam persaudaraan, itu pemberian yang terbesar pula. Ini kamu tahu itu saudaramu, itu ikhwan kamu, teman-teman kamu, maka kamu berusaha membantu dia, memberi dia apa yang kamu bisa, jud, apa yang kamu mampu. Dan itu sebaik-baiknya pemberian kamu kepadanya. Al-jud tidak harus harta yang berlimpah kamu berikan padanya. Al-jud tidak harus barang yang besar banyak kamu berikan padanya. Tapi intinya kepedulian kamu, perhatian kamu kepadanya. Wa kama yuqal, seperti disebutkan, innamal jud bil maujud. Al jud, derma, itu bil maujud, dengan apa yang ada. Gak perlu takalluf, gak perlu kamu maksakan diri di luar kapasitas atau kemampuan kamu. Yang kamu bisa, yang kamu punya, kamu berikan. Li'annahu la yadharu wuddu mustaqimin min qalbin saqim. Demikian kata Ibnu Hibban, cinta yang benar, cinta yang tulus, enggak akan muncul, enggak akan bisa ada pada hati yang berpenyakit. Enggak akan tulus orangnya. Hatinya berpenyakit hasad, bagaimana dia bisa diharapkan mencintai saudaranya? Hatinya penuh hasad. Bagaimana dia akan memberikan persaudaraan ukhuwah kepada yang lain? Enggak akan bisa. Tulusnya cinta enggak bisa diharapkan dari kolbu yang dipenuhi dengan penyakit seperti hasad ini. Nas'alullah al-afiyah wa salamah. Wal yahdharil mar'u min fi'i kha'ihi alamat thaqil atau alamat tathqil ala akhihi li'anna man thaqula ala sadiqihi khaffa ala aduwi. Juga kata Ibnu Hibban, hendaknya seorang aqil uqala waspada, berhati-hati dalam pergaulannya, dalam persaudaraannya dengan ikhwan dia, teman-teman dia, Alamat tathqil, artinya jangan kamu memberatkan mereka. Telah lalu di pertemuan yang lama sebelum pandemi kayaknya, sudah pernah kita lewati pembahasan tentang tathqil. Kalau orang awam menyebutkan tsaqiluddam, bahasa ini kemudian diringkas atau mungkin salah ucap, orang mengatakan tagildam. Dia dari tsaqiluddam, berat, artinya memberatkan orang, memberatkan ikhwan kamu sehingga mereka enggak nyaman kamu dekat mereka. Mereka enggak senang keberadaan kamu di tengah-tengah mereka karena kamu tsaqil, memberatkan. Entah itu dengan gara-gara tutur kata kamu yang tidak baik atau karena sikap dan perbuatanmu tsaqil, memberatkan mereka. Makanya kata Ibnu Hibban, hendaknya seorang hamba uqala itu tidak memberatkan ikhwannya, yang ringan, khafif, khafifuddam, artinya gampangan, mudah, ceria, ramah, akrab, mudah akrab dengan yang lain, sesama ikhwan dan teman kamu, khafif. Bagi mereka kamu ini ringan, enak dalam pergaulan, dalam pertemanan, mereka nyaman, senang dekat kamu. Wah, kata. Bahkan itu bukan hanya sekedar teman dengan teman, bahkan guru dengan murid. Subuki rahimahullah menyebutkan, aku kalau ke Syekh Al-Mizzi, guru besar beliau, Mizzi ulama besar, sahib Tahdhibul Kamal, kalau ke Mizzi itu dalam sebulan 2 kali maksimal. Ini datang ke majelisnya menuntut ilmu, belajar ini itu. Tapi kalau ke Imam Adz-Dzahabi, Dzahabi juga guru besar beliau, Imam Adz-Dzahabi ma'ruf, sahib Siyar Alamin Nubala dan yang lain, kalau ke Adz-Dzahabi itu seminggu bisa lebih dari 2 kali duduk di majelisnya, hadir, belajar dan seterusnya. Kenapa? Kata Subuki, karena Mizzi orangnya abus, mahib, apa ya, seorang alim yang berwibawa dan gak gampang canda, gak gampang ini dengan orang, dengan muridnya lebih-lebih lagi. Gak banyak bicara dengan mereka. Ya kalau boleh diibaratkan, tapi khawatir nanti celaan bagi beliau. Al-Muhim, apa ya, ada orang kamu tahu jaga wibawa gitu, sehingga enggak mudah untuk dia canda dengan orang, senyum dalam artian gurau ini itu. Nah, sehingga ya enggak mudah untuk ini. Tapi Dzahabi kata Subuki, seorang yang mulatofah dengan murid-muridnya, bercanda, guyon, ada kedekatan, senyum, ini, itu. Kata Subuki, aku masih muda saat itu, masih muda belia. Sikap Dzahabi yang seperti itu sangat berpengaruh pada diriku. Ya ini senang namanya orang, mudah ada kedekatan dengan yang semacam itu. Makanya lebih sering ke Dzahabi ketimbang ke Al-Mizzi. Keduanya ulama besar, imam, rahimahumullah. Tapi intinya tadi, bukan menjadi aib, tapi ibrohnya bahwa mulatofah, kelembutan kamu, ceria, senyum. Ini khafif. Kamu ringan dengan orang, gampang, ini akrab. Itu berpengaruh. Pengaruhnya besar. Kamu disenangi, orang nyaman dekat kamu. Beda dengan orang yang kaku, dengan orang yang gak murah senyum, gak mudah untuk, ya orang gak bisa nyaman dengan dia. Orang gak bisa akrab atau ini. Makanya hindari itu, kata Ibnu Hibban. Karena orang kalau sudah berat bagi temannya, di kalangan ikhwannya, teman-temannya, dia memberatkan, thaqil, maka dia pasti akan ringan di depan musuh-musuhnya. Artinya mereka akan menilai, di temannya saja ini orang gak disenangi, di kalangan sahabatnya saja ini orang dijauhi, atau ini ada kerenggangan, apalagi di depan musuhnya, jadi diremehkan dan jatuh harga dia di mata musuhnya. Tapi kalau orang itu khafifuddam, ringan, gampang, akrab, artinya dieman oleh ikhwannya, disayang. Gak gampang musuhnya untuk menjatuhkan dia. Berharga di mata teman-temannya, mulia. Wahakadha. Wa inna min a'dhamil ma'una ala tasliyatil ham ar-ridha bil qadha wa luqiyil ikhwan atau wa luqiyil ikhwan. Dan termasuk, kata Ibnu Hibban, yang terbesar membantu kamu untuk pelibur lara, yakni saat kamu sedih, saat kamu susah, namanya manusia. Saat kamu ada beban pikiran, ada problem yang kamu hadapi, yang termasuk paling besar meringankan kamu menghadapi itu semua, yang pertama ridho dengan qadha. Itu sudah takdir Allah. Kamu ridhoi, kamu introspeksi diri mungkin karena dosa-dosamu sendiri. Kamu segera istighfar, bertobat kepada Allah. Kamu yakin ini sudah ditetapkan oleh Allah 50 ribu tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Maka ringan bebannya. Yang kedua, bertemu dengan ikhwan. Itu penghibur. Ketemu mereka, kamu kembali ceria. Orang-orang yang akrab dengan kamu, nyaman kamu dekat mereka, kamu pun nyaman dekat mereka. Wah, kata terhibur, terlupakan masalah atau problem yang terjadi. Nah, tasliyatul ham. Qala amba'ana Muhammad bin Uthman al-Aqabi, qala haddathani Yunus bin Ibrahim al-Adani, qala haddathana Ibrahim ibn Abdullah al-Adani an Sufyan anahu qila ma ma'ul aish qala liqa'ul ikhwan. Ditanyakan kepada Imam Sufyan, apa air kehidupan? Artinya air kehidupan sesuatu yang membuat nyaman hidup kita, sesuatu yang membuat hidup kita itu bahagia, tenang, hati ini damai. Kata Sufyan rahimahullah, liqa'ul ikhwan, kamu duduk, bertemu, berjumpa dengan ikhwanmu, terhibur. Dan betul-betul terhibur dari keruhnya problem, dari beratnya masalah yang kamu hadapi, apapun itu. Mungkin perkara rumah tangga, mungkin masalah ma'isyah, mungkin masalah apalah. Dengan ketemu ikhwan kamu terhibur. Qala haddathana al-Qattan, qala haddathana Ahmad ibn Abil Hawari, qala haddathana al-Musayyib ibn Wadih an ibn al-Mubarak, qala qala Sufyan, la rubbama laqitul akh min ikhwani fa uqimu syahran aqilan bi liqa'ihi. Kata Imam Sufyan pula, aku kalau bertemu dengan salah seorang ikhwan, ini teman-teman beliau, sebulan aku menjadi orang yang berakal karenanya. Ya, ini membaik, tampak membaik sifatnya, tambah semangat ibadahnya, karena bertemu dengan orang-orang soleh, orang-orang yang berakal. Ya, ini ada dampak positifnya, berpengaruh. Tutur katanya menjadi lebih baik, tindak tanduknya menjadi lebih bagus. Wah, kata pengaruh baik ketika bertemu dengan ikhwan. Qala wa anshadani Abdul Aziz bin Sulaiman al-Abrash. Kata Abdul Aziz al-Abrash, istakthiranna minal ikhwan innahumu khairun likanizihim kanzan minal dhahabi. Perbanyak ikhwan kamu, karena mereka ini sebaik-baiknya harta simpanan kamu, lebih baik daripada emas, karena kamu akan butuhkan mereka. Kam min akhin laka lau nabatka naibah wajatahu laka khairan min akhin nasabi. Terkadang berapa banyak ikhwan kamu, saudara, saudara ukhuwah ini, iman, ketika kamu mendapat musibah, problem, mereka, merekalah yang bermanfaat bagi kamu, lebih baik bahkan dari saudara nasabmu. Kakak kandungmu, adik kandungmu mungkin cuek dan tidak mau tahu apa yang menimpa kamu, apalagi membantu, pingin tahu aja enggak. Beda dengan ikhwan kamu, dia akan peduli. Kif, bagaimana insya Allah khair, apa yang bisa anak bantu, bagaimana ininya, bagaimana itunya, dan seterusnya. Ada orang yang peduli ikhwan kamu. Makanya perbanyak mereka, perbanyaklah ikhwan kamu. Artinya pintar-pintarlah kamu mengatur diri kamu agar kamu itu disenangi mereka, akrab dengan mereka, mereka nyaman kamu di dekat mereka, mereka senang kamu di tengah mereka. Perbanyak, karena mereka sebaik-baik simpanan, harta simpanan kamu, yang lebih baik dari emas bagi kamu. Pasti kamu akan butuhkan. Tapi kalau kamunya kaku, thaqil, kamunya keras, kamunya hasad, kamunya jelek, akhlak dan adabmu, muamalahmu buruk, dan seterusnya, orang ikhwan kamu gak senang dekat kamu. Kamu ditinggalkan, dijauhi mereka, gak akan akrab sama kamu. Maka ketika kamu mendapat kesulitan, ya akan sulit bagi kamu. Saudara kandung gak ada yang peduli. Ikhwan juga kamu rusak hubungan dengan mereka. Qala wa ansyadanil Quraizi. Kata Al-Quraizi, min khairi ma huztahu wuddan atau wuddun lidhi karamin yajzika ma'ishta bil ihsani ihsana talqa bashashatahu fi qurbihi wa idha anala nalaka minhul birru makana. Kata Al-Quraizi, sebaik-baik yang kamu peroleh adalah cinta, persaudaraan dari orang yang karim, telah lalu, orang yang mulia, yang berakhlak, yang baik. Itu sebaik-baik yang kamu dapati, di mana dia akan membalas kebaikan kamu dengan kebaikan pula, mengingat jasa-jasa kamu, membalas kebaikanmu dengan kebaikan. Talqa basyasyatahu fi qurbihi. Kamu ketika dekat dengannya mendapat senyum, yakni ramah, baik, akhlak, karim. Kalau dekat dengan dia, dan kalaupun dia memberi sesuatu, yang kamu peroleh dari dia hanyalah kebaikan. Apapun itu, dimanapun, kamu hanya mendapat kebaikan darinya. Guna dan manfaat teman yang baik, ikhwan, dibutuhkan dalam kehidupan. Qala wa amba'an al-Qattan qala haddatsana Ahmad bin Abi Hawari qala sami'tu Aba Sufyan Aba Sulaiman yaqul kuntu anduru ila akhin min ikhwani bil Iraq fa'amalu ala ru'yatihi syahran. Kata Abu Sulaiman, aku kalau berjumpa dengan ikhwanku di Irak, ya ini ketika ketemu mereka karena satu dan lain momen, kesempatan, maka aku beramal sebulan karenanya. Artinya begini, setelah berjumpa dengan para ulama atau teman-teman yang soleh, ikhwan-ikhwan yang baik, tadi seperti disebutkan, sama seperti Sufyan katakan, pengaruh menambah semangat kamu beramal soleh, semangat ibadahnya, sholatnya, ininya, kebaikan-kebaikan. Dan itu nyata. Ada dorongan semangat yang luar biasa kamu peroleh setelah berjumpa dengan mereka. Dengan momen tertentu, event tertentu, misalnya apa, daurah atau apa begitu. Pulang, ada semangat kamu dapati. Ibadahmu bertambah, amal solehmu membaik. Wah, kata akhlakmu menjadi lebih baik. Dan itu demikian kenyataannya. Subhanallah. Pentingnya ikhwan. Qala haddathana al-Hasan ibn Sufyan, qala haddathana Suwaid ibn Sa'id, qala haddathana Muslim ibn Ubaid, Abu Firas, qala Rabi'ah. Kata Rabi'ah, Rabi'ah ini Rabi'ah ibn Abi Abdurrahman At-Taimi, yang dikenal dengan Rabi'atu Ra'i. Disebutkan beliau imam dan muftil Madinah di zamannya. Rahimahullah. Beliau ulama besar, yang ya mendapat banyak pujian dan tazkiyah dari para ulama lain, antara lain Rabi'ah pernah mengatakan, al-ilm wasilah ila kulli fadilah. Ilmu itu wasilah untuk kamu menggapai setiap fadilah, setiap keutamaan, setiap kebaikan. Jalan menuju itu wasilahnya adalah ilmu. Kamu harus berilmu untuk mendapatkan fadilah dan keutamaan itu. Kata Imam Malik, hilang lezatnya fiqih, hilang manisnya fiqih setelah meninggalnya Imam Rabi'ah. Dan Rabi'ah guru besarnya Malik. Ini setelah Rabi'ah meninggal, tidak dirasakan halawatul fiqh, manis dan nikmatnya belajar fiqih. Karena beliau seorang fuqaha besar, faqih, alim besar di Madinah. Rahmatullah alaih. Yahya ibn Sa'id rahimahullah, Yahya bin Zaid Al-Ansari ini ulama besar, muhaddits besar dan banyak riwayatnya. Beliau termasuk berguru kepada Rabi'ah. Disebutkan kalau Rabi'ah ada hadir di majelis, Yahya bin Zaid diam. Ini karena wibawa dan keilmuan Rabi'ah, hanya terdiam di majelis. Padahal ulama besar juga Yahya bin Zaid. Tapi kalau Rabi'ah mungkin enggak hadir karena alasan satu dan lain, maka Yahya bin Zaid yang menggantikannya. Artinya beliau yang bicara, menyampaikan hadis Rasul sallam ini itu. Artinya diakui dan dimuliakan di mata para ulama. Rabi'ah ini disebutkan beliau ditinggal ayahnya Abu Abdurrahman, disebut namanya Farrukh At-Taimi, saat ibunya masih mengandung dia, belum lahir, dan dititipkan oleh si ayah ini ke ibunya 30 ribu dinar. Ya, mungkin sekarang 30 juta atau mungkin lebih. Alhasil ditinggal, dikirim beliau oleh khalifah tempat jauh, dan pulang baru setelah 20 tahun lebih. Setelah 24 atau 28 tahun begitu, baru pulang ke Madinah. Begitu pulang, Rabi'ah sudah gede, tentunya sudah jadi orang, umur 20 sekian tahun. Ayahnya marah, Farrukh ini, Abu Abdurrahman. Dan dia katakan, kamu masuk ke rumah orang, enggak izin, kurang ajar, enggak punya adab, begini-begini. Ini rumah istriku. Karena enggak kenal, enggak tahu, tinggal 20 tahun lebih. Rabi'ah pun menanggapi hal yang serupa. Kamu juga mau apa masuk ke rumah orang? Enggak tahu kalau ini ayahnya tentunya. Mau tiba-tiba mau maksa masuk. Ini rumah ibuku. Nah, waktu itu terjadi cekcok di antara mereka, hampir sampai disebutkan hampir berkelahi, hampir ini. Rame Madinah, gaduh gitu. Hasil mereka baru terdiam ketika Imam Malik keluar. Malik ulama besar dan dia wibawa dan dimuliakan di Madinah. Hasil diceritakan oleh Imam Malik, nah, ini Rabi'ah anak kamu, dan Rabi'ah ini Farrukh ayah kamu. Sekian lama berpisah, ya wajar nganggap ini orang asing. Walhasil setelah dikabarkan oleh Malik demikian, rangkulan dan ciuman mereka berdua. Rahimahumullah. Zuhur mereka ke masjid. Setelah sholat, jadwalnya Rabi'ah untuk ngajar. Maka beliau berusaha menutupi diri supaya enggak dilihat oleh ayahnya, mungkin malu dan ini. Berarti sampai beliau masuk ke ini mimbar atau tempat taklimnya, mengajar. Duduk di situ Malik, ulama-ulama besar, Yahya bin Sa'id Al-Ansari dan fuqaha Madinah di zaman itu. Kagum luar biasa ayahnya, dan pulang dikatakan kepada istrinya, demi Allah aku kesana kemari keliling dunia, tidak pernah aku melihat majelis seperti majelis anakmu. Di situ duduk ulama-ulama besar, Malik, Yahya dan yang lainnya. Ini bangga dengan anaknya. Walhasil, walaupun kisah itu sebagian ulama cenderung melemahkannya kebenarannya, wallahu a'lam. Yang jelas Mizzi menyebutkan itu tanpa komentar. Tapi Dzahabi atau beliau Dzahabi cenderung seperti melemahkan kisah itu. Allah alam kebenarannya, yang jelas itu kisahnya. Asy-syahid Rabi'atul Ra'i, Imam Rabi'ah mengatakan al-muru'atu muru'atan. Muru'ah itu ada dua macam. Muru'ah itu harga diri, kehormatan, kewibawaan. Ada dua. Falis safari muru'ah walil hadhari muru'ah. Saat safar ada muru'ahnya. Saat hadhar muqim juga ada muru'ahnya. Fa'amma muru'atu safar, adapun muru'ahnya safar, fabadluzzat, dengan kamu membantu teman safarmu. Nah, ini perbekalan yang kamu punya, yang kamu miliki, entah itu makanan, minuman, atau yang semisalnya. Waqillatul khilaf ala ashabik. Yang kedua, kata Rabi'ah, dengan sedikit meminimalisir khilaf, perselisihan dengan teman-temanmu. Safar itu sudah qit'ah minal adzab, sudah adzab, potongan adzab, capek orang, tersiksa, jauh dari rumah, perjalanan, capek, ini, panas, dan seterusnya. Jangan kamu tambah dengan khilaf, dengan perselisihan, bahkan hal-hal yang gak patas untuk diperselisihkan. Hanya karena masalah-masalah sepele, hanya karena masalah ini. Udahlah, gak usah banyak diperselisihkan. Dengan itu kamu akan nyaman dalam safar, teman-temanmu yang satu perjalanan dengan kamu juga akan nyaman, sama-sama senang dalam safar, bahkan mungkin akan terhibur dan tidak terasa siksanya safar. Adabnya safar gak terasa kalau kamunya nyaman dan enak, tidak berselisih. Wa kathratul mizah fi ghairi masakhitillah. Dan yang ketiga, muru'ahnya safar, banyak canda. Selama itu bukan dalam kemurkaan Allah, bukan maksiat, bukan ini. Itu dimeringankan. Lah kalau safar bawaannya pada kaku, pada diem, pada merengut, pada ini, adabnya dua kali lipat. Tapi dengan kamu banyak canda dengan teman safarmu, ya ini ketawa, apalah, senyum, cerita, bicara, ini, itu, orang terhibur. Guyon yang wajar, yang tidak berlebihan, mencairkan suasana. Seorang alim, seorang syekh, dalam safar dan perjalanan cukup jauh, alim ini, syekh ini, dipaksa sama istilahnya panitia lah kalau sekarang kita, untuk bersama mereka di mobil yang sudah disiapkan, mobil bagus, baru, mewah gitu. Asih ya, maunya tentunya menjamu syekhnya, alim besar, supaya gak capek di safar perjalanan ini. Tapi semobil itu isinya orang-orang yang kaku, pada diem, kalaupun bicara serius. Apa hukumnya ini, dalilnya apa ini? Ya manfaat tentunya, bukan suatu yang ini. Tapi safar kan gak semuanya itu isinya. Nah, hasil alim ini ya sedikit tertekan tentunya, artinya enggak asik, suasana yang kurang nyaman. Di mobil satunya, mobil yang lebih tua dan enggak ada AC-nya. Ini mobil buntut dan tua, makanya enggak boleh ke situ karena enggak ada AC dan mobil tua. Khawatir enggak nyaman nanti. Tapi di situ, di mobil itu ada seseorang yang dikenal betul oleh alim ini, orangnya riang, suka cerita, suka ngomong, bicara, ini canda, ini itu, dan beliau asik. Perjalanan masih jauh ini, ratusan meter kilo. Walhasil suatu setelah sekian kilo, mobil harus berhenti ke SPBU isi bahan bakar. Kesempatan bagi saya ini turun dan pindah ke mobil itu. Oh, totototan sama panitia. Lah ya saya, kamu harus di sini. Enggak, aku di sini. Ya saya ini mobil tua, enggak ada AC. Enggak apa-apa, aku di sini pokoknya. Walhasil maksa, enggak mau pindah, harus di situ. Sampai jalan. Di situ baru beliau katakan, enggak nyaman di sana. Karena enggak ada kamu, enggak ada fulan. Nah, sampai beliau katakan, kamu ini faqihatul majlis, ibarat buahnya majlis. Kan enak kalau di majlis ada buah, ada apel, ada jeruk, ada pisang, ada mangga, ada durian. Jadi nyaman majlis. Canda bicara ini itu kan perjalanan jauh. Ala kulli hal wal hasil itu seperti kata Rabi'ah, muru'ahnya safar. Nah. Wa amma muru'atul hadhar, adapun muru'ahnya muqim, hadhar, fal idman ilal masajid. Idman itu terus menerus ke masjid. Ya ini sholat lima waktu, di situ ibadah. Wa kathratul ikhwan fillah. Dan yang kedua ini syahid, memperbanyak ikhwan fillah. Ikhwan yang karena Allah. Yang ukhuwah, kamu bangun, kamu jaga, kamu pelihara dengan baik dengan mereka. Kamu butuh mereka. Sebaik-baiknya simpanan dan bekal bagi kamu. Perbanyak ikhwan kamu, itu muru'ahnya hadhor. Ya, seperti safar tadi, di hadhor, di mukim, enggak akan nyaman kamu. Kalau enggak ada ikhwan kamu, akan sulit dan berat kamu, hidup kamu, kalau enggak punya banyak ikhwan. Makanya perbanyak. Bagaimana perbanyak? Ya rubah sikap kamu. Kamu harus merubah akhlak kamu. Kamu harus jaga muamalah kamu. Bagaimana kamu tidak memberatkan mereka. Bagaimana mereka senang dan merasa nyaman kamu dekat mereka, merasa bahagia kamu di tengah-tengah mereka. Perbanyak. Segera introspeksi diri, apa yang kurang pada dirimu kamu segera benahi agar semakin banyak ikhwan kamu. Semua pada senang, merasa nyaman dan dekat dengan kamu. Wa tilawatul Quran, dan yang ketiga memperbanyak bacaan Quran. Itu tiga muru'ah di saat muqim. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabi Muhammad. Itu bab terakhir di bab ke-13 yang dibawakan oleh Ibn Hibban. Wa sallallahu ala nabi Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin.